Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan semua yang berbahagia, saudara-saudariku kaum muslimin yang menyaksikan atau ikut belajar bersama pada kesempatan malam hari ini, baik via live streaming Facebook maupun Instagram, ya. Dan untuk sementara tidak ada yang hadir secara offline, ya. Dibatasi jumlahnya secara khusus hanya bagi yang ikut untuk penyelenggaraan live streaming saja, ya. Karena kita manut, ya, kita nurut dengan apa yang dihimbaukan dari pihak berwenang, yaitu dari pemerintah setempat yang sementara, ya, pending atau menunda dulu untuk kajian yang offline-nya, sehingga ini hanya sebatas untuk kajian online saja. Tapi semoga walaupun demikian, tetap sekali lagi tidak mengurangi semangat kita semua. Masih bersama kitab Akidah, ya, pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini di hari Kamis. Membahas kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani. Ya, Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani. Dan kita masuk kepada pembahasan bab As-salatu wara al-a'immah wal jihadu ma'ahum wal hajj. Ya, pembahasan salat di belakang para penguasa serta berjihad dan berhaji bersama mereka. Ya. As-salatu wara al-a'immah, yaitu kita bermakmum salat di belakang penguasa dan misal ada perintah jihad tetap bersama mereka, ya. Dan juga haji bersama mereka. Nah, di sini Al-Imam Al-Muzani menyebutkan dalam matan kitabnya, wa la yutraku huduru salatil jumu'ah wa salatuha ma'a barri hadhihi al-ummah wa fajiriha lazimun. Ya. Kita tidak meninggalkan aktivitas menghadiri salat Jumat. Ya. La yutraku huduru salatil jumu'ah. Tidak, kita tidak meninggalkan aktivitas pelaksanaan salat Jumat. Ya. Wa salatuha ma'a barri hadhil ummah. Dan kita tetap melaksanakan salat bersama penguasa yang baik dari umat ini. Wa fajiriha, maupun penguasa tersebut fajir, yaitu pelaku keburukan, ya, orang yang jahat. Dan itu hukumnya lazim, wajib, maksudnya tidak boleh ditinggalkan. Maka naminal bid'ati bariyani fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu. Ya. Dan adalah sebuah kewajiban selama penguasa tersebut berlepas diri dari kebid'ahan. Jika dia melakukan kebid'ahan yang sesat, maka tidak ada salat di belakangnya. Ya. Fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu, baru jika penguasa ini melakukan kebid'ahan yang sangat menyimpang, yang sangat sesat, maka baru kita tidak boleh salat di belakangnya. Ya. Wal jihadu ma'a kulli imamin 'adlin aw ja'irin wal hajj. Dan kita juga tetap berjihad bersama dengan penguasa yang baik maupun yang jahat. Demikian pula melaksanakan haji bersama mereka. Nah, jadi Al-Imam Al-Muzani di sini sedang menjelaskan tentang pelaksanaan, misalnya pemimpin, penguasa itu baik dia orang yang bar atau orang yang baik, orang yang bertakwa, ataupun orang yang fajir, yaitu orang yang jahat, tetap melaksanakan sholat di belakangnya, juga tetap melaksanakan jihad dan juga ibadah haji bersama mereka. Bukan lantas ketika penguasanya buruk, jahat, kemudian kita tidak sholat, tidak bermakmum di belakang mereka. Ya. Di sini tadi dikecualikan oleh Al-Imam Al-Muzani, jika penguasanya pelaku kebid'ahan yang sangat menyimpang, sangat menyesatkan, baru kita tidak sholat di belakang mereka. Ya. Baru ketika pelaku perbuatan bid'ah yang sangat parah, baru tidak sholat di belakang mereka. Nah, tapi nanti akan ada penjelasannya seperti apa ya, teman-teman sekalian. Jadi tetap, walaupun pemimpinnya itu buruk, ya, mereka baik ataupun buruk, tetap kita sholat di belakang mereka, haji bersama mereka, berjihad di belakang mereka, bersama mereka. Kecuali jika sampai nanti memunculkan kebid'ahan yang sangat parah, barulah kemudian apa? Tidak sholat di belakang yang menurut pendapat Al-Imam Al-Muzani tadi. Ya. Tapi kita nanti akan lihat syarahnya, ya, penjelasannya, pemaparan lebih luasnya seperti apa yang dipaparkan oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, beliau di sini, ya, dalam syarahnya di sini dikutipkan dalam kitab Fathur Rabbil Ghani Bitawdihi Syarhi Sunnah Lil Imam Al-Muzani, di sini di footnote, ya, di footnote penjelasan dikutipkan perkataan Ibnu Taimiyah, ya, statement dari Imam Ibnu Taimiyah. Nah, dikatakan di sini menjelaskan tadi, ya, pernyataan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani, idza dhahara minal musalli ai imam shalah bid'ah, jika tampak bagi orang yang sholat mendapati imamnya ternyata pelaku perbuatan bid'ah, au fujur, atau pelaku perbuatan kefajiran, ya, kejahatan, kemaksiatan besar misalnya, wa amkana shalah khalfa man yu'lam annahu mubtadi, au fasik ma'a imkani shalah khalfa ghairihi, jadi dia sholat di belakang orang yang pelaku kebid'ahan, atau sholat di belakang orang pelaku kefasikan, ya, orang fasik, dan ada kemungkinan untuk sholat di belakang orang lain yang tidak ahli bid'ah dan juga bukan orang fasik, ya, ini gimana? Apakah kemudian sholatnya tidak sah? Jadi misalnya seorang sholat di belakang imam, imamnya ini pelaku kemaksiatan atau pelaku kebid'ahan. Sedangkan ada opsi yang lain, sholat di masjid lain, musholah lain, tempat lain, imamnya bukan ahli bid'ah, juga bukan ahli kefajiran. Ahli kefajiran di sini maksudnya, ya, ternyata apa namanya, imamnya itu kerja di tempat riba misalnya, menghasilkan hartanya dari riba atau dari menipu atau peminum khamr, ya, atau dia pelaku dosa-dosa besar misalnya, tapi dia jadi imam. Nah, tapi masih ada opsi sholat tempat lain yang imamnya tidak demikian. Nah, misalnya tetap sholat di tempat tadi, apakah kemudian sholatnya tidak sah? Ibnu Taimiyah mengatakan aktsaru ahli al-ilmi yusahihuna hadhihi shalah, yusahihuna shalatal ma'mum. Mayoritas para ulama tetap menyatakan bahwa sholat di belakang imam yang seperti ini sholatnya tetap sah. Dan ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'i, madhabnya Abu Hanifah, dan juga salah satu dari pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Ya. Jadi misalnya ada opsi lain sholat di tempatnya yang lain yang imamnya jelas, ya, bukan pelaku bid'ah, bukan pelaku kemaksiatan, tapi dia tetap sholat di situ. Apakah kemudian tidak sah? Mayoritas ulama mengatakan masih sah. Berarti ada sebagian yang berpendapat mengatakan tidak sah. Ya. Nah, tapi mayoritas mengatakan masih tetap sah. Amma idza lam yakunish shalah illa khalfal mubtadi awil fajir kal jumu'ah allati imamuha mubtadi aw fajir wa laysa hunaka jum'ah ukhra fa hadhihi tusalla khalfal mubtadi wal fajir inda 'amati ahli sunnah wal jamaah. Kalau tadi masih ada opsi untuk pindah. Masih ada opsi untuk pindah ke tempat yang lebih baik saja, mayoritas ulama mengatakan tetap sah sholatnya. Nah, adapun kalau memang tidak ada opsi lain, ya, adanya masjid itu, ya, seperti sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat tidak dilaksanakan di setiap masjid. Kalau sholat lima waktu, setiap masjid musola bisa. Kalau sholat Jumat biasanya ya di masjid namanya masjid jami', itu masjid yang besar. Terkadang masjid-masjid kecil, ya, terkadang masjid-masjid kecil tidak melaksanakan sholat Jumat. Adanya di masjid jami'. Nah, ternyata di situ imamnya adalah pelaku kebid'ahan, ya, atau pelaku kefasikan. Dan gak ada opsi lain sholat di tempat lain. Kalau ada di tempat lain jauh misalnya. Ini gimana? Ya, jawabannya adalah kalau yang tadi ada opsi untuk pindah saja mayoritas mengatakan sah, maka ini lebih sah karena kemungkinan untuk pindahnya lebih kecil. Ya, maka dikatakan ammatu ahli sunnah wal jamaah mengatakan sah. Ya, keumuman para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan sah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dari kalangan imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Dalilnya apa? Di sini kemudian Ibnu Taimiyah mengutipkan waqad kana sahabah, bahkan dahulu para sahabat ya disebutkan mereka pernah sholat di belakang orang yang mereka ketahui adalah ahli kemaksiatan, ahli kefajiran, ya, perbuatan-perbuatan fasid, fasik, perbuatan fajir, ya. Banyak sahabat yang waktu itu dulu pernah sholat di belakang orang yang jelas-jelas orangnya enggak, orangnya bermasalah, ahli maksiat. Contohnya Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sebagian sahabat yang lain dulu pernah sholat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id, orang ini dahulu adalah orang yang punya kebiasaan minum khamr, ya, mabuk. Wa shalla marratan as-subha arba'an. Bahkan suatu ketika karena masih ada, ya, karena masih ada bekas mabuknya, sampai Al-Walid, ya, bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini sholat subuh, memimpin sholat subuh tapi bukan dua rakaat tapi empat rakaat, ya, dua rakaat tapi jadi empat rakaat. Bahkan sampai di apa namanya dicambuk oleh Khalifah Utsman bin Affan, ya, gara-gara apa? Gara-gara dia mabuk. Ya, ketika ini jelas orang melakukan perbuatan kefajiran. Bahkan juga sahabat yang lain Abdullah bin Umar dan yang selainnya dari kalangan sahabat dahulu, ya, beliau sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini terkenal. Dia adalah orang yang bengis, bahkan banyak para ulama dibunuh, ya, di tangan beliau, di masa beliau. Tapi nyatanya para sahabat tetap sholat di belakangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat mereka sah, ya, tetap sah dilaksanakan di belakang orang-orang ahli fajir seperti ini. Nah, adapun misalnya pelakunya adalah pelaku kebid'ahan, apakah kemudian, ya, pelaku kebid'ahan, apakah kemudian sholatnya menjadi tidak sah? Nah, kebid'ahan itu ternyata juga macam-macam. Kebid'ahan itu ada yang bid'ahnya ghairu mukaffirah, ada yang bid'ahnya mukaffirah. Ada perbuatan kebid'ahan yang tidak sampai derajat mengkafirkan. Ada juga perbuatan kebid'ahan yang sampai derajat mengkafirkan. Apakah kemudian sholat di belakang mereka? Ya, sholat di belakang mereka kemudian sholatnya tidak sah? Nah, ini tentu perlu kita bahas. Ya. Nah, di sini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najm mengatakan, beliau mengatakan, kafa bid'da'wah ila al-qawl bi khalqil Qur'an dolalan. Waqad waqa'at fi ahdil a'immah Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn Madini wa Yahya ibn Ma'in. Salah satu bentuk kebid'ahan yang muncul adalah pernyataan bahwa Quran itu makhluk. Dan itu terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal, di masa Imam Ahli Hadis, ya, Ali ibn Madini, Yahya bin Ma'in, ya, Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, dan yang lainnya. Nah, waktu itu, ya, ketika di masa khalifahnya Al-Ma'mun, ya, dan yang setelahnya, ya, ada orang-orang yang masuk ke pemerintahan, kekhilafahan. Jadi orang-orang penting di masa kekhilafahan. Yang mana akhirnya mempengaruhi khalifah pada saat itu untuk menyebarkan ideologi bahwa Quran itu makhluk. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa ini adalah perbuatan kebid'ahan yang sampai kebid'ahan kufur, yaitu bid'ah mukafirah. Nah, tapi nyatanya, ya, wa in kanu saghiran hayna wa ghairuhum min ahli sunnah. Wa ma adzalika lam yanhau an shalah khalfa man da'u ila bid'atil qaul bi khalqil Qur'an. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najwi menjelaskan, padahal di masa Imam Ahmad tadi, masa Ali ibn Amadini, Yahya bin Ma'in, ada fitnah orang-orang Mu'tazilah yang menyebarkan ideologi bahwa Quran itu makhluk. Dan ini adalah sebuah perbuatan kebid'ahan yang parah, yang sampai derajat kekufuran. Nah, tapi poinnya, nyatanya orang-orang Mu'tazilah yang jadi imam sholat pada saat itu, kemudian banyak ahlu sunnah yang sholat di belakangnya, nyatanya para imam ini dahulu dikatakan tidak melarang para makmum. Harusnya kalau memang sholatnya kemudian tidak sah, harusnya mereka melarang. Jangan sholat di belakang mereka. Cari sholat tempat sholat yang lain. Atau sholat sendiri. Ya, sholat sendiri jangan bersama para orang-orang yang berideologi bahwa Quran itu makhluk. Nah, perbuatan para imam yaitu Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in yang pada saat itu tidak melarang ahlu sunnah untuk sholat di belakang orang-orang Mu'tazilah ini menunjukkan bahwa sholat mereka tetap sah. Ya. Sholat mereka tetap sah. Padahal kebid'ahannya sudah dikatakan sampai level mukafirah. Ya. Walaupun tentunya pendapat yang paling ya, aman adalah daripada diragukan, mending nanti sholat sendiri. Atau sholat di tempat yang lain yang imamnya jelas. Atau misalnya untuk menghindari fitnah, kalau sholat di tempat lain nanti akan ada fitnah, ya akan ada masalah, maka sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah, sudah sholat wajibnya di rumah, kemudian ke masjidnya, niatnya cuma agar tidak ramai saja. Jadi sholat yang ke masjidnya adalah sholat sunnah sebenarnya. Jadi misalnya sholat adzan isya, misalnya, adzan isya, dia langsung sholat di rumah, kemudian dia pergi ke masjid untuk sholat lagi bersama imam tadi. Tapi sholat yang kedua adalah sholat sunnahnya. Nah, itu untuk menghindari fitnah. Tapi misalnya ada opsi untuk sholat tempat lain, itu merupakan lebih afdol. Memperhatikan karena ada sebagian ulama yang mengatakan sholat di belakang ahli bid'ah yang seperti ini tidak sah. Ya. Tapi Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi di sini menjelaskan bahwa nyatanya di zaman Imam Ahmad yang sholat di belakang pelaku kebid'ahan yang sampai mukafirah seperti itu, nyatanya mereka tidak melarangnya. Ya. Berarti di sini pensyarah alias yang menjelaskan matan yang dibawakan oleh Al-Imamul Muzani, Syekh Ahmad bin Yahya di sini menyelisihi penulisnya, ya. Menyelisihi penulisnya. Jadi pengen aman, ya mending cari imam yang lain. Atau sholat sendiri di rumah, baru nanti di masjid diniatkan sholat sunnah. Untuk menjaga kondusivitas agar aman, tidak ada pertikaian, tidak ada prasangka buruk. Ya. Atau mungkin membuat jamaah sendiri, atau tempat lain sholat di musola yang lain, atau masjid yang lainnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, berarti di sini ya, kalau imamnya pelaku bid'ah besar saja, nyatanya masih banyak ulama yang mengatakan sholat di belakangnya masih sah, maka tentunya bid'ah yang levelnya di bawah itu jelas lebih sah. Ya. Apalagi ketika sholat bersama mereka, lebih bisa menjaga keamanan. Tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi masalah, maka ini tentunya lebih dianjurkan. Kenapa? Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang mohon maaf ya, mungkin dalam pandangan kita mereka berbuat kebid'ahan. Misalnya ya yang melakukan ritual-ritual maulid misalnya. Atau bagi yang berpendapat kunut subuh misalnya bid'ah misalnya. Ya. Atau ritual-ritual kebid'ahan yang lain misalnya. Sering menghidupkan malam-malam yasinan atau tahlilan dan semisalnya. Kemudian ada teman-teman yang sudah ngaji. Nah, dia sudah ngaji. Kemudian dia mendapati di kampungnya imamnya adalah orang yang mimpin tahlil misalnya. Imamnya adalah orang yang mimpin yasinan. Orang yang mimpin peringatan maulid misalnya. Nah, kemudian apa? Dia gak mau sholat di situ. Beranggapan bahwa sholatnya tidak sah. Nah ini keliru. Dari sini kita tahu yang bid'ahnya level tinggi saja tetap mengatakan sah. Apalagi yang bid'ahnya di bawah itu. Berarti tetap sholatnya sah. Apalagi kalau kemudian dia pindah tempat, yang ketika pindah tempat malah kemudian akan membawa image buruk di tengah masyarakat, justru dakwah kita nggak bisa masuk di masjid itu, justru orang-orang di masjid itu tidak welcome dengan kita, justru malah memudorotkan dakwah, nah ini lebih mudorot malah. Sarannya apa? Tetap sholat di situ, ya. Dan para ulama mengatakan tetap masih sah sholatnya. Wa ma dzalika lam yanhau 'anil shalah khalfa man da'u ila bid'atil qawbi khalqil Qur'an. Walaupun seperti itu, di zaman Imam Ahmad yang ada fitnah, ya, ideologi bahwa Quran itu makhluk, nyatanya para ulama dahulu tidak melarang orang-orang untuk sholat di belakang orang yang berideologi bahwa Quran itu makhluk. Lam yanhahu salaf an dzalik. Para ulama salaf tidak melarangnya. Fa idza kana imaman fas-shalatu wara'ahu amrun matlub. Ya. Di anna tarka dzalika yujibu ikhtilafal kalimah. Warubbama yu'addi ila taqatul wa ma asbaha dzalik. Jadi kalau ada imam yang memang sudah dipilih untuk sholat, maka sholat di belakangnya bagi makmumnya adalah sesuatu yang dituntut. Karena meninggalkan hal itu, dia sholat sendiri atau membuat jamaah baru atau yang lainnya, justru malah akan memecah belah kalimat, ya, persatuan. Dan bisa jadi terkadang malah menimbulkan percekcokan, perselisihan, dan yang semisalnya. Idzan fal mubtadi idza kana imaman wa da'a ila bid'atin fala yuqal innaka la tusalli khalfah. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan, jadi jika ada pelaku kebid'ahan atau ahli bid'ah, ya, misalnya dia jadi imam, ya, maka jangan kamu katakan, kamu mengatakan kepada yang lain jangan sholat di belakang dia, dia ahli bid'ah. In amkana ka anta jida maladan fadhhab ilaih. Kalau memang ada opsi tempat yang lain yang kamu memang lebih tenang, tentram di situ, ya silahkan, tidak apa-apa, silahkan cari tempat yang lain. Jika tidak ada kemungkinan seperti itu, cari tempat yang lain yang kamu bisa aman, tentram, yang imamnya kamu yakini akidahnya benar, tapi adanya cuma itu, ya udah sholat bersama dia, tidak ada masalah. Tetap sholatnya sah. Atau opsi yang lain apa? Salli awalan as-salah fi baitik, thumma dhab, fasalli ma'ahu nafilah. Atau opsi yang lain, jika kita pengen lebih tenang, ya udah sholat dulu di rumah. Sholat dulu di rumah, tadi seperti saya katakan, adzan isya misalnya, sholat dulu di rumah. Jadi diniatkan sholat yang di rumah itu sholat wajib. Kemudian dia pergi ke masjid, tapi niat sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Itu boleh, ya. Itu boleh. Daripada dia ketika sholat di masjid ragu-ragu ini sah atau tidak, maka sholat dulu di rumah yang sebagai kewajibannya, itu jelas sudah sah. Nanti baru yang di masjidnya sholat yang kedua itu sholat sunnah. Misalnya ternyata tidak sah, maka sudah gugur kewajibannya. Ya. Kemudian wal jihadu ma'akulli imam adlin au ja'irin wal hajj. Juga dalam masalah sholat tadi seperti itu, begitu juga dalam cakupan masalah jihad, ya, ketika pemimpin memerintahkan, ya, untuk berjihad melawan orang-orang yang menyerang kaum muslimin, orang-orang kafir, orang musyrik dan semisalnya, tetap ikut bersama mereka. Walaupun pemimpinnya mungkin ini tidak terlalu soleh atau ada kefajiran, ada kefasikan dan yang semisalnya, ya. Juga dalam masalah haji juga tetap ikut di belakangnya. Nah, ini pembahasan berkaitan dengan tetap mengikuti pemimpin, juga berkaitan tentang sholat di belakang pemimpin misalnya atau imam yang mungkin dia punya sisi kefajiran atau juga punya sisi perbuatan kebid'ahan. Tetap di belakang mereka dan sah-sah saja. Kemudian di pembahasan selanjutnya, mengqasar sholat dan bolehnya memilih antara berpuasa dan berbuka ketika safar. Masalah mengqasar sholat, ya. Jadi ketika safar, sholatnya diqasar 4 rakaat jadi 2. Dan juga bolehnya memilih antara berpuasa atau berbuka ketika safar. Al-Imamul Muzani mengatakan, wa iqsarus shalah fil asfar. Dan mengqasar sholat ketika safar, wal ikhtiar fihi bainas siyam wal iftar. Dan ketika safar boleh memilih apakah tetap berpuasa atau berbuka. Ini misalnya orang safar ketika Ramadan, ya. Ketika Ramadan dia safar, dia punya 2 opsi. Boleh silahkan puasanya tetap lanjut atau boleh berbuka. Insya'a shoma wa insya'a aftar. Kalau dia menghendaki, dia boleh tetap puasa. Kalau dia tidak ingin puasa, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Ya, teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, ini kan buku akidah gitu. Ini kan pembahasan akidah, kenapa ini dibahas di sini gitu? Padahal masalah mengqasar sholat, menjamak sholat, boleh puasa atau tidak, ini kan harusnya masuk ke masalah ahkam, itu masuk ke masalah hukum-hukum fikih. Tapi kenapa dimasukkan ke pembahasan akidah? Jadi kan aneh gitu. Nah, itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ya, Al-Badr, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr dalam syarah beliau syarah ini, Syarh Sunnah lil Imamul Muzani, beliau mengatakan ya, hadhil mas'alah min masailil ahkam. Permasalahan ini sebenarnya masuk pada kategori pembahasan tentang hukum-hukum syar'i ya, fikih gitu. Wala 'alal Imam Al-Muzani awrada hadhil mas'alah li wujudi mukhalifin fiha min ahli al-bid'ah fi waqtihi. Ah, kenapa kok kemudian Al-Imam Al-Muzani memasukkan tema ini dalam pembahasan akidah? Syekh Abdul Razak mengatakan bisa jadi ya, di zaman Al-Imam Al-Muzani dulu ada dari kalangan orang-orang ahli bid'ah ya, yaitu bid'ah berkaitan dengan masalah akidah. Ada dari kelompok orang ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang, yang mengingkari masalah bolehnya mengqasar sholat. Gitu. Jadi beliau di sini bukan dalam masalah ingin menjelaskan secara khusus tentang bolehnya qasar sholat atau bolehnya puasa atau tidak puasa ketika safar. Jadi tujuannya tidak hanya membahas tentang hukum fikih semata. Tapi beliau membahas ini dalam rangka untuk membantah orang yang dari kalangan ahli bid'ah yang menyelisih hukum ini. Gitu. Jadi sebenarnya masih dalam koridor pembahasan akidah. Itu dalam rangka ngerot atau membantah, ya, menyanggah orang-orang ahli bid'ah yang dahulu mungkin mengingkari hukum ini. Ya, cuma di sini oleh Syekh Abdul Razak tidak dijelaskan secara spesifik dari sisi historis siapa sih ahli bid'ah di masa Al-Imamul Muzani yang menyelisihi atau mengingkari hukum masalah mengqasar sholat. Jadi masalah ini sebenarnya hukum berkaitan dengan masalah ahkam atau masalah fikih. Dan bisa jadi Al-Imamul Muzani mendatangkan masalah ini karena ada orang yang menyelisihi pendapat masalah bolehnya mengqasar sholat dari kalangan ahli bid'ah yang menyanggah atau menghilangkan pendapat itu. Fa'inna masail ahkam la turadu fi kutubil i'tiqad illa idza wujida man yukhalifu fiha min ahli al-bid'ah. Karena masalah-masalah berkaitan dengan hukum, masalah fikih ini sejatinya tidaklah dibawakan di pembahasan akidah ya. Dia dibawakan di buku-buku fikih. Dan tidaklah itu dibahas di sini kecuali memang dahulu ada dari kalangan ahli bid'ah yang menyelisihinya. Maka maksud dari para ulama tersebut adalah mengingkari kebid'ahan mereka. Ya, dan menjelaskan bahwa perkara ini boleh dan valid dari Nabi SAW. Valid boleh mengqasar, ya, boleh menjamak juga. Valid boleh untuk silahkan yang berpuasa ketika safar, boleh tetap lanjut puasa atau tidak puasa. Jadi juga masalah berpuasa ketika orang Ramadan dia safar, boleh bagi dia untuk memilih ya, antara tetap berpuasa atau berbuka. Ya, itu berdasarkan dari hadis Nabi SAW ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, bahwa ketika bersafar ya, dari Hamzah Al-Aslami, dari sahabat Hamzah Al-Aslami, annahu sa'ala Rasulullah. Sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa ketika safar. Nah, Nabi menjawab, in syi'tum fasum wa in syi'tum fa'aftir. Kalau kamu berkehendak, silahkan boleh kamu puasa ketika safar. Kalau kamu menghendaki juga silakan berbuka. Dalam lafaz yang lain ya, dikatakan bahwa sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mendapati diriku punya kekuatan. Saya punya kekuatan untuk puasa walaupun safar saya kuat untuk puasa. Nah, bagaimana fahal alayya junah? Apakah ketika saya tetap berpuasa ketika safar saya mendapatkan dosa?" Nabi SAW menjawab, "Hiya rukhsatun minallah." Kamu tidak berpuasa ketika safar itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasana atau fahasuna wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Barang jadi dia rukhsah dari Allah, barang siapa yang ingin mengambil rukhsah itu maka bagus. Tapi barang siapa yang menghendaki untuk berpuasa maka silakan, tidak ada dosa bagi dirinya. Jadi sejatinya ini pembahasan fikih, cuman dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Syekh Abdul Razak Al-Badr, bahwa kenapa pembahasan fikih dibawa ke tema akidah, karena bisa jadi dulu di zaman penulisnya, yaitu di zaman Al-Imam Al-Muzani, ada para kelompok ahli kebid'ahan yang menyelisih hukum ini. Sehingga perlu untuk dibantah. Baik, mungkin itu yang bisa kita bawakan pada kesempatan malam hari ini. Ya, pembahasan tentang masalah sholat di belakang ahli bid'ah, juga sholat di belakang orang yang fajir, yang fasik, tetap sah. Ya, tetap sah, tidak dikatakan batal. Tapi kalau pengen hati nyaman, hati tenteram, ada opsi yang lain, tempat yang lain yang lebih yakin, imamnya jelas, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, pilih di sana, maka itu lebih baik. Tapi misalnya, tetap sholat di situ, tetap dikatakan sah oleh para ulama, juga kita berjihad dan juga berhaji dengan penguasa, ya, walaupun dia bukan orang yang saleh, tetap ikut mereka, sebagaimana juga masalah safar, boleh tetap mengqasar, ya. Menjamak juga ada rukhsah untuk tidak puasa ketika safar dalam kondisi dia berpuasa Ramadan misalnya. Juga boleh dia untuk berbuka. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga ada manfaat dan faedah yang bisa kita petik. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.